بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bab innal a'mala binniyati wal hisbah, bahwa amalan-amalan dilakukan berdasarkan niat dan mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walikum kulli mri'in ma nawa, dan bagi setiap orang berdasarkan apa yang telah dia niatkan. Telah kita jelaskan beberapa hal-hal yang berkenan tentang masalah niat pada pertemuan yang lalu. Dan telah kita sebutkan pula bahwa dengan niat akan menentukan amalan seseorang diterima atau ditolaknya, semakin besar pahala atau semakin berkurang, sehingga terkadang ada dua orang yang melakukan satu amalan dengan cara yang sama, perbuatannya sama, gerak-geriknya sama, namun yang membedakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terdapat di dalam hatinya dari keikhlasan, dari al-khusyu' yang dikerjakan oleh seorang yang sedang beribadah, dan tawakal seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kembali dalam membaca kitab sahih al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, masih menjelaskan tentang hadith-hadith yang berhubungan tentang permasalahan an-niyah. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah bin Maslamah, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi al-Madani, dan beliau adalah murid yang paling terpercaya dari murid-murid al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan para ulama di antaranya Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa riwayat Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabi adalah riwayat yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis dari al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Muwatta. Qala akhbarana Malikun, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Malik, Malik bin Anas Abu Abdullah Imam Daril Hijrah, seorang imam yang kita kenal salah satu pemegang madhab yaitu madhabul Malikiyah, yang sekarang ini kebanyakan dari penduduk Al-Maghribah, daerah Maroko dan sekitarnya, mereka banyak yang menganut madhab Al-Malikiyah. Dan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah seorang imam yang agung, yang memiliki banyak keutamaan. Di antara salah satu ucapan beliau yang masyhur, tatkala beliau berada di hadapan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kullu qawlin yuqbalu wa yurad illa kalamu sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapannya penghuni kuburan ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini menunjukkan bahwa Al-Imam Malik rahimahullah sama seperti para imam yang lain yang tidak pernah mengajak umat ini untuk bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, terhadap madhabnya. Demikian pula Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala, mereka semua menyerukan kepada umat ini untuk mengedepankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan siapapun dari kalangan manusia, walaupun dia memiliki keutamaan, walaupun dia dianggap sebagai seorang ustadz, seorang kiai, seorang syaikh, seorang guru, siapapun dia. Apabila kita mengetahui dengan jelas bahwa seseorang itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang harus diutamakan dan didahulukan. Pada zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika ada sebagian orang fanatik terhadap Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah al-Thawri rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam di antara imam-imam ahli sunnati wal jamaah, ada sebagian orang fanatik terhadap pendapat-pendapat beliau, padahal mereka orang-orang yang mengerti tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Imam Ahmad rahimahullah mengomentari orang-orang yang fanatik ini, beliau mengatakan ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan Wallahu jalla wa ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Aku heran melihat sebagian kaum, mereka mengerti tentang ilmu hadis, mereka mengerti tentang sanad dan hadis, akan tetapi mereka justru lebih mengutamakan pendapatnya Sufyan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab dia akan ditimpa fitnah, dan yang kedua dia akan merasakan azab yang sangat pedih. Lalu kata Imam Ahmad rahimahullah, atadruna mal fitnah? Al fitnatu zayghu la'allahu idza radda ba'd qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayghi fayahlik. Fitnah itu adalah penyimpangan, menyimpang dari kebenaran. Apabila seseorang menolak sebahagian dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terjatuh dalam penyimpangan yang menyebabkan dia akan binasa. Lihatlah perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ini yang menegaskan bahwa para imam tidak satupun dari mereka menganjurkan untuk bersikap fanatik terhadap madhab mereka. Namun apa yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah madhab mereka. An Yahya ibn Sa'idin, dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. An Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. An Al-Qamah bin Waqqas, dari Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi rahimahumullahu ta'ala. An Umara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini kita mendapatkan faedah bahwa dari gurunya Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim At-Taymi, dan Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi, ketiganya adalah para ulama dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Mereka bertiga ini seluruhnya dari kalangan tabi'in yang pernah bertemu sahabat Nabi SAW. Mereka saling meriwayatkan. Dan di sini juga menunjukkan tawadu'nya para ulama ussalaf, para ulama terdahulu. Tidak mencegah mereka dari mendapatkan ilmu, walaupun dari orang yang setingkat dengan mereka, dari kalangan tabi'in. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan, la yambulur rajul hatta ya'khudhal ilma amman huwa fauqahu wa amman huwa dunahu wa amman huwa musawi. Tidaklah cerdik seseorang sampai dia mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi darinya dan yang lebih rendah darinya dan yang setingkat dengannya. Apabila itu adalah kebenaran, maka kewajiban kita adalah menerima kebenaran tersebut dari manapun datangnya. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini hadis yang masyhur yang menjelaskan tentang niat dalam setiap amalan. Tidak ada riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dari jalurnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Tidak ada riwayat yang sahih kecuali dari jalur Umar. Beliaulah yang sendiri dalam meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak ada yang sahih yang meriwayatkan dari Umar kecuali satu, Al-Qamah ibn Waqqas. Tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Qamah kecuali satu orang, Muhammad bin Ibrahim At-Taymi. Dan tidak ada seorang perawi yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, dari murid-murid Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini, banyak sekali yang meriwayatkan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyah. Setiap amalan berdasarkan niat. Seorang hendak berwudu harus dimulai dengan niat. Seorang hendak mengerjakan salat harus dengan niat. Seorang hendak berpuasa harus dengan niat. Dan begitulah seterusnya. Setiap amalan mesti dibarengi dengan an-niyah. Dan tidak bosan-bosannya kita menjelaskan tentang makna an-niyah, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Hal ini disebabkan karena banyak dari kalangan kaum muslimin yang keliru dalam menerapkan niat dalam satu ibadah, di mana mereka membuat lafaz-lafaz tertentu pada saat hendak memasuki satu amalan ibadah. Ada yang hendak berwudu, sebelum berwudu dia melafazkan niatnya, nawaitu al-wudu'a lillahi ta'ala dan seterusnya. Ada yang ketika memasuki salat, maka dia pun berniat, usalli fardhal maghribi 3 raka'atin fardhan lillahi ta'ala dan seterusnya. Dan ini adalah merupakan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab niat itu tempatnya dalam hati. Melafazkan niat membutuhkan dalil tersendiri. Apabila tidak ada dalil, maka amalan tersebut adalah amalan bid'ah. Dan inilah yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam banyak tempat dalam Majmu' al-Fatawa. Demikian pula dalam fatwa beliau dalam Mukhtasar al-Fatawa al-Misriyah. Wali kulli imri'in ma nawa, dan setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Apabila dia beramal karena Allah, maka amalannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia beramal karena riya dan menghendaki kenikmatan-kenikmatan dunia, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, yakni benar-benar ikhlas, dia berhijrah disebabkan karena dia cinta kepada Allah dan dia hendak menolong Rasulnya alaihi salatu wassalam, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu benar-benar karena Allah dan Rasulnya, sehingga pahalanya akan sampai kepadanya. Maka dituntut keikhlasan dalam berhijrah. Dan hijrah itu berasal dari kata al-hajr yang berarti at-tark, meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu. Adapun hijrah secara syar'i sifatnya umum. Apabila seseorang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu pun disebut hijrah. Oleh karena itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya. Maka siapa saja yang meninggalkan kemaksiatan dan dia menghadap kepada Allah dengan ketaatan, maka dia disebut sebagai seorang yang berhijrah. Adapun dengan makna yang lebih khusus lagi, yang dimaksud dengan hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena Allah Jalla wa'ala. Berpindah dari negeri yang ditakuti menuju ke negeri yang aman, walaupun negeri itu dua-duanya kafir. Maka ini juga disebut hijrah. Apabila seorang dipersempit dalam beribadah, lalu dia pindah ke tempat yang lain, yang tempat itu dia leluasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun disebut hijrah. Seperti hijrahnya sebagian para sahabat ke Al-Habasyah. Mereka berhijrah dua kali. Ke Al-Habasyah disebabkan karena pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Maka mereka pun ada yang berhijrah ke Habasyah agar kemudian mereka leluasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perlindungan. Atau berhijrah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Seperti hijrahnya para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan kampung halaman. Mereka meninggalkan negeri tercinta mereka, yaitu Makkah. Sebab negeri itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Berangkat ke Madinah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Dan dalam rangka untuk menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka ini pun disebut hijrah. Ini pun disebut hijrah, meninggalkan negara kafir dan menuju negara Islam. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat. Pada saat Fathu Makkah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu, ditaklukkannya kota Makkah, maka kota Makkah menjadi Darul Islam, menjadi negeri Islam, sehingga tidak diperbolehkan lagi ada orang yang hijrah. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stumfirtum fanfiru. Tidak lagi ada hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Yani maksudnya tidak lagi ada hijrah di mana penduduk Mekah meninggalkan kota Mekah, tidak boleh lagi. Nah, sebab Mekah telah menjadi negara Islam, akan tetapi yang ada adalah berjihad dan berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian diperintahkan untuk keluar berperang, berjihad, maka keluarlah kalian untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk dalam hijrah. Adapun yang diistilahkan oleh sebagian mereka dengan istilah hijrah, berpindah dari negara yang di sana hidup kaum muslimin secara mayoritas, meninggalkan dan menuju kepada negara kafir, lalu mereka namakan hijrah, maka ini penamaan yang batil. Penamaan yang batil. Seperti kelompok Al-Ahmadiyah, Al-Qadiyaniyah yang dipimpin oleh Al-Kafirul Kadzabud Dajjal Mirza Ghulam Ahmad, seorang nabi palsu yang menobatkan dirinya sebagai nabi dan dia palsu seperti nabi-nabi palsu yang lainnya, disebabkan karena mendapatkan tekanan di Pakistan, maka mereka berhijrah. Hijrahnya kemana? Ke London. Lalu mereka mendapatkan perlindungan di sana. Dan mereka berhasil menyebarluaskan ajarannya, ajaran Al-Ahmadiyah. Makanya apabila kita mendengarkan mungkin di Inggris, ya, ada orang mengaku sebagai Muslim, jangan terlalu gembira terlebih dahulu. Masya Allah Muslim, belum tentu Muslim yakni yang benar-benar memahami Al-Quran Al-Karim, menjalankan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah. Boleh jadi dia Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan mereka ya punya televisi ya yang biasa ditonton oleh para pengikutnya lewat parabola. Di sana dikeluarkan fatwa-fatwa dari khalifah-khalifah Mirza Ghulam Ahmad ini. Dan mereka menamakan itu hijrah. Kaif Pakistan, negeri kaum muslimin menuju kepada negeri orang-orang kafir yang membolehkan segala hal. Ke Inggris. Bagaimana dimakan itu adalah perkara hijrah? Nah, bahkan itu adalah kesesatan, kebatilan. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka pahala itu akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, berangkat dari satu negeri menuju ke negeri yang lain misalnya. Saya ingin hijrah kemana? Ke Arab Saudi. Tujuannya apa? Supaya perdagangan lancar. Karena dagang di sana lebih maju misalnya. Nah, maka ini orang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun karena dunia yusibuha. Dunia yang ingin dia dapatkan. Ingin menjadi tajir. Jadi pedagang misalnya. Awim ra'atin yatazawwajuha, ataukah karena ada seorang wanita yang ingin dia nikahi. Nah, saya ingin berangkat hijrah. Kemana? Ke Yaman. Untuk apa? Supaya bisa menikah dengan wanita Yamaniyah. Nah, wanita Arab. Tujuannya karena wanita, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Maka hijrahnya seperti yang dia niatkan. Yani tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sampai kepada Allah. Maka di sini dituntut keikhlasan dalam setiap amalan. Dalam setiap beramal. Seorang meninggalkan perbuatan kemaksiatan, dituntut keikhlasan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu, ada orang yang yang meninggalkan perbuatan kemaksiatan karena memang dia tidak doyan melakukan hal itu. Kenapa dia tidak minum khamr? Karena lagi enggak doyan. Tidak senang aja dia minum khamr. Bukan karena Allah. Ini tidak akan mendapatkan pahala. Nah, tidak akan mendapatkan pahala. Atau misalnya dia mengatakan, sudah saya berhenti. Saya berhenti minum khamr dengan syarat kamu terima lamaran saya. Nah, karena wanita. Berarti pemahamannya kalau tidak diterima, maka dia tetap berada di atas perbuatan dosanya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan seorang yang mengatakan saya meninggalkannya karena Allah. Saya bertaubat. Saya tahu itu haram. Saya takut masuk ke dalam neraka. Sebab siksaan Allah itu sangat pedih. Maka saya meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksud hijrah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ada sebahagian yang menyebutkan bahwa hadis ini itu berhubungan dengan sebuah kisah. Kisah yang dikenal dengan seseorang yang hendak berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Sehingga orang berhijrah ini digelari Muhajiru Ummi Qais. Orang yang berhijrah karena ingin mendapatkan Ummu Qais. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa ketika terdengar khabar kaum muslimin akan berhijrah, Ummu Qais termasuk di antara orang yang akan berhijrah. Lalu kemudian orang yang berhijrah ini pun dia ingin mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, tapi semata-mata agar bisa mendapatkan seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Naam. Kisah ini sahih, namun diriwayatkan dari jalur yang lain. Dan tidak ada hubungannya dengan hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini. Walaupun dari sisi makna ada kesesuaian. Seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha." Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan ataukah karena seorang wanita yang hendak dia nikahi, maka tidak akan sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Hajjaj ibn Minhal, telah memberitakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Al-Anmati Abu Muhammad As-Sulami, beliau berasal dari Basrah, beliau seorang perawi yang terpercaya. Qala haddathana Syu'bah, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Syu'bah ibn Al-Hajjaj Amirul Mukminin fil Hadith Abu Bistam, orang yang paling pertama membongkar kedok para perawi yang ada di Kufah. Qala akhbarani Ali ibn Thabitin, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Ali bin Thabit, beliau juga berasal dari Kufah, ya, dan dahulu dia menjadi imam masjid yang ada di Kufah, Masjid Jami'. Namun dia tertuduh terpengaruh pemikiran Syiah. Qala sami'tu Abdullah ibn Yazid, dia berkata aku telah mendengarkan Abdullah bin Yazid, Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Yazid ini adalah kakeknya Adi bin Thabit dari ibunya. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini sahabat meriwayatkan dari sahabat. Abdullah bin Yazid meriwayatkan dari Abu Mas'ud, kedua-duanya adalah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi, apabila seorang laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya, yahtasibuha, dan dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberi nafkah itu, fahuwa lahu sadaqah, maka itu menjadi sedekah bagi dia. Subhanallah, maka ini menunjukkan bahwa di antara amalan-amalan saleh, di antara amalan-amalan yang dia diwajibkan untuk mengamalkannya, namun di balik itu apa yang telah diamalkan bernilai sedekah. Memberi nafkah kepada keluarga adalah satu hal yang wajib. Tidak boleh ada seorang menikah dengan seorang wanita lalu kemudian dia tidak beri nafkah, dia tinggalkan begitu saja. Kafa bil mar'i itsman ay yudhayyi'a man ya'ul, cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia menelantarkan keluarganya yang wajib dia nafkahi. Namun di samping kewajiban itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai ibadah. Apabila dia memberi nafkah dan dia berniat karena Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dia berikan pada keluarganya itu adalah sedekah. Jadi jangan disalahfahami bahwa sedekah itu disyaratkan harus disampaikan harta itu kepada orang lain misalnya. Tidak. Memberikan sedekah kepada orang yang ada hubungan kerabat dengan kita itu lebih utama. Ya, memberi nafkah kepada keluarga, memberi nafkah kepada istri, kepada anak-anak, itu adalah sedekah. Memberi nafkah kepada seseorang yang orang ini tetangga kita, dia miskin, sekaligus dia ada hubungan keluarga dengan kita, ini lebih utama kita berikan kepadanya daripada tetangga yang dia tetangga tapi tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Sebab pada saat kita memberikan sedekah kepada orang tersebut, apakah sedekah ataukah hadiah kepada seorang yang ada hubungan kerabat dengan kita, termasuk di antara hal-hal yang menyambung tali silaturrahim. Tali silaturrahim, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa ayyunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturrahim. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Al-Hakam bin Nafi', telah memberitakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi' Abu Yaman Al-Himsi. Qala akhbarana Shu'aib, Shu'aib bin Abi Hamzah Dinar dari Basrah. Ani Az-Zuhri, dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Ibn Shihab Abu Bakar Az-Zuhri, dan beliau dari kalangan tabi'in. Beliau adalah seorang alim yang pada zamannya beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Dikhawatirkannya ilmu itu akan hilang disebabkan karena banyak dari kalangan para ulama yang meninggal. Qala, beliau berkata, haddatsani Amir bin Sa'din, telah memberitakan padaku Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau juga dari Madinah, Az-Zuhri, thiqah, anaknya anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni dari ayahnya, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang telah mendapatkan jaminan syurga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu akhbara, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas mengabarkan kepada anaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah engkau, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan satu nafkah kepada keluargamu, tabtaghi biha wajah Allah, yang engkau mengharapkan padanya wajah Allah dan keridhaan Allah, illa ujirta alaiha, melainkan engkau akan diberi pahala atas apa yang telah engkau nafkahkan kepada keluargamu, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai nafkah yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, maka itu juga termasuk pahala dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan mendapatkan keutamaan. Maka dalam hadis ini menegaskan riwayat yang sebelumnya bahwa niat itu sangat memberikan pengaruh kepada suatu amalan. Ada seorang beri nafkah kepada keluarga tapi dia tidak berniat mengharapkan keridhaan Allah, maka ini tidak akan mendapatkan pahala. Apa yang dia berikan kepada keluarganya tidak teranggap sebagai sedekah. Nah, sebab persyaratan kapan nafkah yang dia berikan pada keluarganya itu sebagai sedekah, apabila dia menafkahkan dengan niat lillah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat. Maka inilah yang membedakan antara seorang muslim yang pada saat dia mencari nafkah maka dia meniatkan ikhlas karena Allah dan mengharapkan keridhaan Allah, pahalanya berlipat ganda, dengan seorang muslim atau dengan seseorang yang dia hanya mencari uang, cari dunia, lalu dunia itu diberikan kepada keluarganya. Ya, tidak ada pikiran pada dia, tidak ada sesuatu yang terbetik pada benaknya bahwa dia akan beribadah kepada Allah dengan mencari nafkah. Maka ini tidak akan mendapatkan nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, dianjurkannya al-muda'abah. Yang dimaksud al-muda'abah adalah bersenda gurau dengan keluarga, dengan istri. Ya. Dan demikianlah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang bersama dengan istrinya, maka dianjurkan, ya, bergurau dengan istri itu adalah ibadah. Bermain-main dengan seorang istri adalah ibadah. Membuat dia tertawa, membuat dia senang, ya, itu adalah ibadah. Jangan menjadi suami yang teroris terhadap keluarganya. Kalau masuk, serem. Ya. Nah, merasa rendah kedudukannya kalau dia senyum di hadapan istrinya. Tidak. Ini keliru, ya. Nah, ini keliru. Jangan difahami kalau seorang sudah mengenal sunnah di mana-mana serius, ya, sampai di hadapan keluarga pun serius. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah contoh yang terbaik dalam masalah ini. Nah, beliau senantiasa bersenda gurau. Beliau pernah berlomba lari bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, satu ketika beliau yang menang, di kemudian hari beliau kalah, ya. Naam. Atau sebaliknya. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dalam Isyratun Nisa, beliau bersama Aisyah dan bersama para sahabat melakukan satu perjalanan. Ketika sampai di sebuah tempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, kalian berangkat terlebih dahulu, disuruh menjauh karena beliau akan bermain-main dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah para sahabat menjauh, maka Rasulullah mengadakan lomba lari entah berapa meter ya bersama Aisyah. Nah, dan pada waktu itu perlombaan tersebut dimenangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha karena tubuh beliau yang masih ringan. Di perjalanan safar yang berikutnya, Aisyah radhiyallahu taala anha mulai badannya mulai berisi ya. Bertambah gemuk. Lalu berlomba lari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengalahkan Aisyah. Lalu kemudian beliau mengatakan, ini balasan dari yang dahulu. Nah, ini balasan dari yang dahulu. Atau istilah kita ya, satu-satu. Nah, begitulah Nabi AS. Nah, bahkan pernah Nabi AS bersama dengan sebagian istri-istrinya. Nah, bersama dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya, di kamar mandi bersenda gurau ya. Begitulah Rasulullah alaihi assalatu wassalam, dan beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Naam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluarga. Termasuk dalam hadis ini, kata Rasul, yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, menunjukkan dianjurkannya seorang ya kadang-kadang nyuapi istri termasuk ibadah insyaallah. Naam. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam syarah hadis ini. Dan itu bernilai ibadah. Di sini juga menjelaskan pada kita bahwa tidak selamanya ibadah itu selalu dalam kondisi serius, masyakkah, kesulitan dalam mengerjakan. Tidak. Demikian banyak amalan di dalam Islam ini, seorang tidak merasakan beban ketika mengamalkannya. Di samping itu pula dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan sebagiannya. Ya, apa itu? Makan pada saat iftar, berbuka puasa. Makan beban. Tidak kan? Enak. Makan sahur, beban enggak? Tidak. Namun subhanallah, dari apa yang kita nikmati, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang masalah pentingnya niat dalam satu amalan. Naam, saya kira sampai di sini insyaallah taala, dan masih ada waktu, ada sebagian pertanyaan yang pekan lalu belum sempat kita jawab. Kapan sepasang suami istri dikatakan menjadi ayah dan ibu susuan dari seorang anak? Jazakallah khairan katsira. Wa anta jazakallah khairan. Masalah menyusui telah datang beberapa hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yahrumu minar radha'ati ma yahrum minan nasab. Menjadikan mahram dari susuan tersebut seperti jadinya mahram disebabkan karena nasab keturunan. Sehingga apabila ada seorang wanita menyusui seorang anak, maka anak tersebut statusnya menjadi anak susuan dia. Yang berarti statusnya adalah mahramnya yang boleh dia bersafar bersamanya ketika anak ini telah dewasa. Sehingga apabila ada seorang wanita menyusui seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka anak laki-laki dan wanita ini adalah saudara satu ibu susuan. Tidak boleh keduanya menikah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu ketika ada seorang sahabat menikah dengan seorang wanita. Lalu kemudian suatu ketika sahabat ini bertemu dengan seorang wanita, lalu wanita ini mengatakan, "Inni qad arda'tuka wa arda'tuha." Sesungguhnya aku telah pernah menyusui kamu dan menyusui istri kamu. Nah, mendengarkan itu, segera sahabat ini datang ke Madinah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam tentang masalah ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Kaifa qad qila?" Gimana kalau sudah ada syubhat seperti itu, ya, maka harus dilepaskan. Maka keduanya dipisahkan. Keduanya dipisahkan karena dua-duanya adalah saudara sesusuan. Akan tetapi terjadi khilaf di kalangan para ulama, berapa kadar susu yang menyebabkan seorang itu menjadi mahram. Dalam hal ini pendapat yang rajih, yang dikuatkan dalil-dalil hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah dan yang lainnya, menyebutkan bahwa apabila seorang anak menyusui pada seorang wanita 5 kali susuan yang mengenyangkan, yang memuaskan, ya, susuan yang pertama misalnya dia menyusui terus menyusui sampai dia puas, biasanya tanda puasnya itu dia sendiri yang melepaskan dari menyusui dari wanita tersebut, maka itu dihitung 1 kali. Apabila itu terjadi 5 kali, maka telah resmi menjadi ibu susuan dia. Telah resmi menjadi ibu susuan dia. Pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum 10 kali kemudian dikurangi menjadi 5 kali. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan tentang susuan 10 kali. Asyara radu'at, ma'lumat. 10 kali susuan. Lalu kemudian diangkat ayatnya oleh Allah dan dihapus hukumnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum yang baru, yaitu 5 kali susuan. Nah, apabila kurang dari itu maka belum dianggap sebagai mahram. Namun apabila telah mencukupi 5 kali susuan musybi'at yang memuaskan, maka telah berstatus sebagai, dia telah berstatus sebagai anak susuannya. Wallahu taala alam. Uang zakat digunakan untuk membantu kebutuhan sekolah madrasah, hukumnya bagaimana? Naam. Kalau yang dimaksud zakat di sini adalah zakat mal. Kalau yang dimaksud zakat mal, maka zakat mal itu hanya terkhusus orang-orangnya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu hanya diberikan pada fakir, miskin, kemudian amil, kemudian budak, al-gharim fi sabilillah, ibnu sabil, ya. Mereka-mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah. Oleh karena itu zakat mal tidak boleh dialahkan ke pembangunan. Bangun masjid tidak boleh. Karena zakat itu harus diberikan kepada orang, bukan bangunan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan pada Mu'adz bin Jabal ke Yaman, di antara yang beliau perintahkan, akhbirhum annallah tarad alaihim zakata amwalihim tukhadu min aghniyahim fatraddu ala fuqaraihim. Kabarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat mal yang diambil dari orang kaya lalu diserahkan kepada orang-orang miskin. Ya. Maka ayat ini dalam surat Taubah kalau tidak salah ayat 60. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tidak diperbolehkannya zakat itu diserahkan pada selain 7 kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ahlu sedekah. Uang wakaf dipinjam untuk fasilitas umum dakwah, hukumnya bagaimana? Uang wakaf ini apa maksudnya? Nah. Ya. Saya kurang paham ya apa yang dimaksud dengan uang wakaf. Ya, nanti akan saya jelaskan tentang makna wakaf di sini insyaallah taala. Karena waktu isya telah masuk, insyaallah di pertemuan yang berikutnya Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.